إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad lil-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita masuk pada bab kafaratul maridhi, bab kafarah penghapus dosa bagi orang yang sakit. Haddatsana Ishaq ibn al-Ala qala haddatsana Amr ibn al-Harith qala haddatsana Abdullah ibn Salim an Muhammad az-Zubaydi qala haddatsana Sulaim ibn Amir ana Utayf ibn al-Harith akhbarah. Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn al-Ala, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Amr ibn al-Harith, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salim dari Muhammad az-Zubaydi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sulaim ibn Amir, bahwasanya Utayf ibn al-Harith mengkhabarkan kepadanya anna rajulan ata Abu Ubaidah min al-Jarrah, bahwasanya ada seseorang yang mendatangi sahabat Abu Ubaidah min al-Jarrah, ya, salah satu sahabat mulia sabiqun al-awwalun, bahkan salah satu yang termasuk dipersaksikan masuk surga semasa hidupnya. Wa huwa waji'un, ketika beliau sedang sakit Abu Ubaidah. Faqala kaifa amsa ajrul amir, maka kemudian ditanyakan kepadanya kaifa amsa ajrul amir, bagaimana pahala bagi seorang pemimpin. Qala hal tadruna fima tu'jaruna bih, maka beliau menjawab, apakah kalian tahu ya apa yang didapatkan berupa pahala dari orang-orang yang sakit. Faqala bima yusibuna fima nakra, yaitu dengan apa yang menimpa kami dari perkara yang kami tidak sukai, yaitu sakit. Faqala innama tu'jaruna bima anfaqtum fi sabilillah, fantunfiqa lakum thumma adda أداة الرحل كلها حتى بلغ إدار البغداون، ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. Hanyalah yang akan didapatkan pahala dengan apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, kemudian kalian pun menggunakan infak tersebut. Kemudian أداة الرحل كلها, ia persiapkan seluruh kendaraannya sampai mencapai jumlah yang begitu banyak untuk berjuang di jalan Allah. Akan tetapi penyakit yang aku derita ini yang menimpa kalian juga bisa pada badan-badan kalian, yukafirullahu bihi min khotayakum, ini akan menghapusi dosa-dosa kalian. Artinya dalam riwayat ini dari perkataan beliau, perkataan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, sakit yang mendapatkan pahala adalah sakit yang ketika kalian berjuang. Tapi sakit yang bukan berjuang itu menghapuskan dosa. Jadi kalau kita berjuang di jalan Allah kemudian sakit, itu dapat pahala dan mengurangi dosa. Adapun kalau sakit tersebut sakit karena murni sakit, maka itu penghapusan dosa saja dari riwayat ini. Hanya saja sebagian ulama mengoreksi riwayat ini, ya, karena di dalam hadis yang lebih sahih, nanti akan datang yang lebih sahih, justru apapun itu musibah yang menimpa seorang muslim, baik murni terkena musibah atau dari perjuangan dia kemudian dia sakit, itu tetap mendapatkan pahala. Ya, karena satu, ini riwayat yang mauquf, ucapan sahabat, ya, ketika bertentangan dengan riwayat yang dari Rasul yang sahih, maka ini berarti ijtihadnya, ya, dari beliau. Ikhwan fillah jazakumullah, riwayat yang sahih tersebut yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya baik itu sakit yang murni musibah ataupun sakit yang disebabkan oleh perjuangan kita di jalan Allah, itu sama-sama dapat pahala. Yang mendukung pendapat ini adalah hadis sebagai berikut. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Malik bin Amr qala haddatsana Zuhair bin Muhammad al-Muhammad bin Amr bin Halhah an Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amr, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Muhammad bin Amr bin Halhah, dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala hammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim, ya, tidaklah menimpa kepada seorang muslim, tidaklah dialami oleh seorang muslim, min nasabin, berupa nasab. Nasab itu taab, kecapean. Jadi seorang muslim mengalami kecapean, wala wasab. Wasab adalah kesakitan, kecapean, kesakitan, wala hammin, wala hazan. Kemudian ham, ya, ham itu diartikan pikiran, ya, beban pikiran, wala hazan, tidak pula kesedihan, wala adha, demikian pula gangguan, wala ghammin, yaitu penyakit yang ada yang dia rasakan di dalam tubuhnya atau perasaan yang menyempitkan dadanya, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk ke dalam tubuhnya, illa kafarallahu biha khataya, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya, ya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Di sini di dalam hadis ini disebutkan pertama, ya, rincian dari apa yang menimpa seorang muslim berupa nasab. Ya, nasab adalah kecapean. Kita capek bekerja, maka ketahuilah capeknya kita bekerja, capeknya kita berpikir, capeknya kita menjalani kehidupan dunia ini adalah kafarah, penghapus dari dosa-dosa kita. Demikian pula wasab. Ya, wasab adalah dawamul wajih waluzumuh, yaitu penyakit yang tidak kunjung sembuhnya. Ya. Sehingga di dalam surat As-Saffat, ketika Allah mensifati azab bagi penduduk neraka itu, walahum azabu wasib, bagi mereka azab yang terus menerus, jadi sakit yang tidak kunjung sembuh. Tidaklah seorang mukmin yang merasakan capek atau sakit yang belum kunjung sembuh. Walahamin walahazan, ya, ham lebih kepada beban pikiran, ya, beban pikiran dia yang sedang membebani diri dia, atau hazan, kesedihan, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-ham wal hazan min amradil batin, dan ham dan hazan, kegundahan dan juga kesedihan, ini termasuk penyakit yang di dalam batin. Ya, maka penyakit di dalam batin ini juga menghapuskan dosa. Walidzalika sahha'atuha 'ala al-wasab. Oleh karena itu ditampilkan setelah wasab. Kalau wasab tadi, nasab dan wasab ini kan penyakit zahir, penyakit badan, capek dan semua penyakit yang diderita oleh badan. Maka itu namanya, ya, penyakit yang zahir, nasab dan wasab. Adapun ham dan hazan adalah penyakit batin berupa pikiran, atau bahasa kita itu tekanan batin berupa pikiran atau berupa kesedihan, ya. Semua itu adalah kafarah, penghapus dosa bagi kita. Kemudian disebutkan pula di sini wala adza wala hammin. Demikian pula adza. Adza itu sifatnya lebih umum daripada penyakit. Bahkan lebih umum daripada sakit batin atau sakit zahir. Bahkan adza itu terkadang diartikan gangguan dari pihak luar, dari pihak lain, berupa ucapan, berupa tindakan. Ini namanya adza. Sehingga kalau kita dapat ucapan yang tidak baik dari orang, itu penghapus dosa. Mendapatkan sikap yang tidak baik dari orang, itu penghapus dosa, ya. Mendapatkan gangguan-gangguan dari pihak luar, itu adalah penghapus dosa, ya. Kemudian disebutkan gham, ya. Yaitu gham, ghammun merupakan kesempitan hati. Wa ma yadhiqu bihil qalb wa yudayyir al qalb, yang terasa sempit di dalam hati. Hati ini terasa sempit, terasa marah tapi dia tahan, ya, tidak dia luapkan amarah tersebut, maka itu kafarah. Ketika dia menerima sesuatu yang membuat dia marah kemudian dia tidak luapkan, itu adalah kafarah, penghapus dosa dia. Ya. Sehingga di dalam hadis, ya, laisa sarah, laisa syadid bisarah, walakin asyadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang mudah menyerang, mudah mengalahkan yang lainnya. Tapi orang yang hebat adalah yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Maka yang membuat kemarahan itu salah satunya adalah gham. Ya. Yang menyempitkan hati, yang membuat kita itu memuncak amarahnya. Kemudian dicontohkan yang terkecil lagi, wala syaukah yusyakuha, dan tidak pula duri yang kemudian menusuk ke dalam kulit kita. Semua itu adalah kafarah, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah hapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Ay anna dhunubal mu'min tukaffaru bima yu'ani min alamil marad wa ma yajiduhu fi nafsihi min ad-dayqi wal hammi wal hazani. Bahwasanya dosa-dosa seorang mukmin itu akan terhapuskan dengan apa yang dialami oleh seorang mukmin tersebut berupa sakit yang dia dapati dalam dirinya, baik sakit secara zahir ataupun batin, ya. Kullu dhalika ja'alahu Allah lil mu'min khaira, dan semua itu Allah jadikan bagi seorang mukmin kebaikan. Wa yu'tihi Allahu bihi al-khaira, dan Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, ajabtu li amril mu'min, sungguh mengagumkan, aku kagum, aku takjub kepada perkaranya seorang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua perkaranya jadi kebaikan. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada sifat tersebut berkumpul pada diri seseorang kecuali dia pasti mukmin. Ya'ani in asabathu sarra syakara, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, keluasan, kelapangan, dia bersyukur. Bahkan khairullah, dan itu yang terbaik baginya. Wa in asabahu dharra sabara, kalau dia mendapatkan kemudaratan, kesempitan, kesusahan, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan ini yang terbaik baginya. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min, dan tidaklah berkumpul sifat-sifat tadi kecuali pada seorang mukmin. Ya, maka keadaan seorang mukmin jika dia bersyukur dan bersabar, semuanya akan jadi kebaikan. Dan tidaklah berkumpul sifat syukur dan sabar kecuali pada diri seorang mukmin. Dan apabila kurang sabar, kurang syukur, maka berkurang pula kadar keimanan kita. Sehingga kalau kita indikator daripada iman, salah satunya adalah sabar dan syukur. Kalau dia bersabar, berarti imannya kuat. Kalau dia bersyukur, imannya kuat. Tapi kalau dia tidak bersyukur, tidak bersabar, maka pertanda iman yang sangat tidak kuat. Ya. Dan yang namanya bersyukur, ikhwana fi din rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah bersabda, mensyukuri itu akan terlihat dari perkara kecil. Kalau orang mensyukuri hanya yang besar-besar saja, itu namanya wajar. Namanya dapat rezeki banyak ya senang. Tetapi orang bisa dinilai sebagai bersyukur kalau dia bersyukur dari yang kecil-kecil. Ya. Ya. Karena Rasulullah bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak bisa mensyukuri perkara kecil, dia enggak akan teranggap bersyukur dari perkara yang besar. Demikian pula kita akan melihat seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia bersyukur kepada kebaikan manusia. Ya. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri kebaikan manusia, ya, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, cirinya kita akan berterima kasih kepada kebaikan orang. Akan balas budi kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Itu ciri ya dari seorang yang mukmin, ya. Subhanallah. Ini penting sekali bagi kita semuanya. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Ini makanya orang yang contoh menipu, ya. Karena orang menipu kan biasanya sudah mendapatkan kepercayaan dan kebaikan dari korban. Kemudian dia tipu, maka dosanya lebih besar daripada sekedar merampok atau mengambil. Karena seorang yang mengambil harta tidak diawali oleh keridhaan oleh si korbannya, begitu saja hilang. Tapi kalau penipuan itu biasanya diawali oleh kepercayaan dari seorang korban. Sudah percaya, sudah thiqah, sudah begini, kemudian menipu. Ya. Maka kata Rasulullah, "Man khasyana falaisa minna." Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Maka dosanya lebih besar. Karena dia telah ya mencacati daripada kepercayaan orang. Ya. Maka yang namanya amanah itu sangat perlu dipegang oleh seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, kenapa ridhollah fi ridhol walid? Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Karena kalau seseorang tidak berbuat baik kepada orang tua, ya tidak dianggap berbuat baik kepada Allah. Tidak mensyukuri kebaikan orang tua, tidak akan teranggap mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah. Oleh karena itu diiringkan anishkurli wali walide. Hendaknya dia bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Ya, kita harus latih anak kita. Khususnya kalau kita merasa dulu kurang berbakti sama orang tua, maka banyaklah kita istighfar bagi orang tua kita dan kita didik benar-benar anak kita supaya menjadi anak yang berbakti. Karena yang seperti ini itu ya tawarats akan saling mewarisi, ya. Artinya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, maka anak kita pun tidak akan berbakti kepada kita. Itu diterangkan para ulama demikian. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab, ya banyak menasihati perkara-perkara yang demikian. Ada seorang tua mengeluhkan tentang anaknya yang durhaka. Setelah dipanggil anaknya, ya, maka anak tersebut mengatakan, "Kama akhaktani shughiran akhaktuka kabir." Wahai bapak, sebagaimana dulu engkau berbuat jahat kepadaku, menelantarkanku semasa waktu aku kecil, maka aku pun menelantarkanmu berdurhaka kepadamu ketika engkau tua. Ya, artinya dosa seperti itu akan saling membalas. Kita durhaka sama orang tua, anak kita durhaka sama kita. Ya, maka jangan sampai demikian. Dan kuncinya adalah tadi mensyukuri. Kita mensyukuri kebaikan orang tua. Tanpa orang tua kita tidak ada. Tanpa orang tua kita tidak ada di dunia ini. Tanpa orang tua kita enggak sebesar ini. Tanpa orang tua, ya. Tanpa sebab orang tua tersebut, ya, kita tidak bisa menjadi sebesar ini seperti sekarang ini. Maka syukurilah kebaikan-kebaikan orang tua. cukuplah dengan melahirkan saja, itu sudah enggak terbayarkan kebaikan tadi. Sehingga ada ulama mengatakan, kalaulah yang engkau dibuang dari semenjak lahir, ya, jadi lahir dibuang, itu tidak menggugurkan kewajiban anak tersebut untuk berbakti kepada orang tuanya yang melahirkan. Karena kebaikan melahirkan tidak akan bisa terbeli. Kebaikan melahirkan tidak akan bisa terbeli dengan uang. Ya. Jadi kalaulah seorang anak dibuang oleh ibunya di tong sampah misalkan, ketika anak itu besar, sudah dewasa, tetap ada kewajiban bagi dia untuk mencari ibunya dan untuk berbuat baik, berbakti kepada ibunya. Minimalnya membayar ya kebaikan telah melahirkannya. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana an Abd al-Malik ibn Umair an Abd al-Rahman ibn Sa'id an abihi, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Sa'id dari ayahnya, beliau mengatakan kuntu ma'a Salman wa 'ala maridan fi Qindah, aku dulu bersama dengan Salman mengunjungi seorang yang sakit di wilayah Qindah. Ya. Falamma dakhala 'alayhi, ketika masuk kedalamnya, qala Salman mengatakan, abshir, bergembiralah engkau wahai orang yang sakit. Fa inna marad al-mu'mini yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'taban. Bergembiralah engkau wahai orang yang sakit, karena sesungguhnya sakitnya seorang mukmin Allah jadikan baginya sebagai penghapus dosa. Ya. Wa musta'taban, dan sebagai perkara yang mendatangkan ridho Allah. Itu namanya musta'jab, yaitu perkara yang mendatangkan ridho Allah. Wa inna marad al-fajiri kal-ba'iri faqalahu ahluhu thumma arsaluhu, dan sesungguhnya sakitnya seorang yang jahat pun ini layaknya seekor unta yang dilepaskan dari tali kekangnya. Ya. Fala yadri lima uqila wa lima ursila, di mana dia tidak tahu kenapa diikat atau kenapa dilepaskan. Jadi sakit itu walaupun bagi orang jahat sekalipun, bagi orang kafir sekalipun, itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Seperti unta yang terlepas dari ikatannya. Ada semacam kebebasan bagi dia dari beban-beban hidupnya. Di sini ada dua makna. Yang pertama, maradul mu'min, ya, babun azimun li talabir ridha minallah. Sakitnya seorang mukmin adalah satu pintu yang sangat besar untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa babun azimun liruju' 'ani dhanbi wal ismi wa ihsani taubati wal inabati ila Allah rabbil alamin. Dan sakitnya seorang mukmin adalah pintu yang sangat besar untuk dia taubat dari dosanya, taubat dari kejelekannya, ya, semakin memperbagus taubat kepadanya, kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ditambah lagi ya takfiruhu dzunuba, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis ini ma yukhadu minal asar, yang bisa diambil faedahnya dari riwayat ini, bayanu annahu la ajra lil fajiril kafir, tidak ada pahala bagi orang kafir yang sakit, ya, wa annahu yu'adzabu fid dunya wal akhirah, dia diazab di dunia dan di akhirat, wa annahu kal ba'il la yadri ma yuf'alu bih, ya, orang kafir yang sakit itu layaknya unta yang tidak tahu kenapa dia ditali, kenapa dia dilepaskan. Tetapi dilepaskan itu lebih baik. Jadi orang kafir kalau sakit itu tetap dia lebih baik. Kenapa? Bagaikan dia bebas dari tali kekang. Ya. Tapi kalau dia tidak sakit, itu bagaikan dikekang dengan kekufurannya, dengan kejahatannya. Ya, ini seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan, "In hum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Tidaklah mereka orang-orang kafir kecuali hanya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Yang kedua, at-tabsyiru bil ajri wal thawabi lil marid muwasatan wa tasbiran. Berita gembira ya terhadap orang yang sakit akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan penghapusan dosa. Ya. Untuk membuat dia sabar dengan sakitnya. Fa inna maradul mu'min yaj'aluhu Allahu kafaratan wa musta'taba. Karena sakitnya seorang mukmin Allah jadikan itu sebagai sebab untuk menghapuskan dosa dan untuk memberikan keridhaan. Ketika dia sabar, maka Allah akan memberikan ridhonya. Fal maradu wal ibtila'u yufidul mu'mina wa yarfa'u darajata. Maka sakit dan ujian akan sangat berfaedah bagi seorang mukmin, akan mengangkat derajatnya. Wa amal kafirul fajiru fala, adapun orang-orang kafir yang jahat maka tidak ada manfaat di akhirat. Ya, manfaat di dunianya sebenarnya adalah supaya dia ingat mati dan tobat masuk Islam, begitu intinya. Itu manfaat dari sisi itu saja. Makanya dikatakan seperti terlepas dari ikatan, seperti onta yang terlepas dari ikatan. Ada kesempatan dia untuk tidak terikat dengan kekufurannya, untuk dia bebas kembali kepada fitrahnya. Kaqaulihi ajaban li amril mu'min, ya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, hadis telah lalu, ya, bahwasanya kalau dia menerima mudarat sakit, dia sabar. Maka itu yang terbaik baginya. Ya, sehingga seorang sudut pandang seorang mukmin itu baik. Ada perkataan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, la yabluhu haqiqatal iman hatta ya yaj'al al-bala wan ni'mah sawaa. Tidaklah dia mencapai derajat iman yang tinggi sampai dia anggap sakit dan sehat, kaya dan miskin, nikmat ataupun susah itu sama. Ya, itu sama. Ketika dia anggap baik dia kaya atau miskin sama. Kaya ya syukur, miskin ya sabar, kan begitu. Nah, ini adalah tingkat derajat iman yang tinggi. Ya, walaupun tidak wajib, itu manzilahnya manzilah ridha. Manzilah ridha. Karena sakit itu wajibnya sabar. Apa bedanya ridha dengan sabar? Apa hukumnya? Kalau kita sakit atau kena musibah, wajib ridha atau tidak? Wajib. Kalau ridha, konsekuensinya antum tidak akan menganggap musibah sebagai musibah. Antum menganggap musibah dengan nikmat itu sama, sakit dengan sehat itu sama. Antum sudah seperti itu atau belum? Kalau belum seperti itu, berarti antum belum ridha. Kalau belum ridha, berarti antum dosa kan sih? Kira-kira ridho gimana? Wajib atau tidak? Wajib apa sunnah? Ridho terhadap musibah. Gimana? Kalau antum katakan wajib, antum enggak mampu. Berarti dosa. Kalau katakan sunnah, kayaknya ya. Nah, ridha itu tidak wajib ketika menerima musibah. Yang wajib adalah sabar. Ya. Menahan diri untuk tidak berucap, bertindak yang melanggar syariat. Menahan diri walaupun hatinya terasa sedih, terasa susah terhadap musibah tersebut. Beda dengan takdir. Kalau takdir antum harus ridho. Ya. Karena takdir baik yang buruk, khairihi wa syarrihi, itu takdir Allah. Ya. Harus sama, sama-sama takdir kan begitu. Yang baik takdir, yang buruk juga takdir, itu sama, ya sudah ridho. Tapi kalau musibah lebih rinci lagi, itu antum tidak wajib untuk ridho. Wajibnya adalah sabar. Nah, ini faedah dari Ibnul Qayyim ya, dalam dari juz salikin. Karena kalau kita harus ridho terhadap sakit, hukumnya wajib. Banyak yang kita tidak mampu dan akhirnya malah dosa justru. Karena tidak mampu sih. Ya. Maka Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya yang wajib adalah sabar, bukan ridho ketika menerima musibah. Jadi bukan ridho bil musibah, tapi sabar bil musibah. Beda kalau yang namanya apa? Ridho dengan takdir. Kalau takdir harus ridho, karena baik takdir baik ataupun buruk sama-sama takdir. Harus kita ridho itu sebagai takdir. Makanya ketika kita menerima musibah, qadarullah wa masya'a fa'al. Itu bentuk ridho. Qadarullah, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Itu bentuk ridho. Dari takdirnya kita ridho, musibahnya tidak wajib ridho, sabar. Tapi kalau antum bisa ridho terhadap musibah, berarti hebat. Kayak Nabi. Ya. Subhanallah, seperti Nabi. Demikian pula wa fil hadis. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mishkatul Masabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i wasawaba. Orang-orang yang sehat pada hari kiamat itu berandai-andai. Jadi orang-orang yang sehat ini pada hari kiamat berandai-andai, seandainya. Apa itu andai-andainya? Pada hari kiamat, orang yang dulu di dunia dapat musibah, susah, payah, itu diberikan pahala yang melimpah. Maka orang yang sehat itu berandai-andai. Apa andai-andainya? Lau anna juludahum, seandainya kulit mereka kanat kuridot, itu digunting-gunting saja ketika di dunia. Bil maqarid, dengan gunting-gunting. Kenapa? Dengan seperti itu dia akan mendapatkan pahala. Tapi kan kita di dunia gak ada yang berangan seperti itu ya Pak? Gak ada. Tapi nanti di akhirat orang yang sehat itu akan berangan-angan seperti itu. Karena melihat pahalanya sangat banyak sekali bagi orang yang sakit. Sehingga ada satu sisi hikmah besarnya. Kenapa orang semakin tua tuh banyak sakitnya? Ya banyak diampuni dosa-dosanya, karena dosanya juga banyak. Ya, karena dosanya banyak, tes. Maka diberi sakit, dosanya akan terkurangi. Ya, maka disabari saja. Bukan disyukuri ya, musibah bukan disyukuri, tapi disabari. Tes. Ya. Demikian pula dalam hadis riwayat Abu Dawud, sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah, silsilah al-hadis Sahihah. Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablughha bi'amalihi. Sesungguhnya seorang hamba kalau Allah menetapkan baginya sebuah kedudukan yang tinggi di surga, tetapi amal perbuatannya itu enggak nyampe pada kedudukan tersebut. Ibtalahu Allahu fi jasadi au fi mali au fi waladi. Maka Allah akan beri ujian pada jasadnya atau hartanya atau pada anaknya. Kalau dia sakit atau kalau tidak mungkin hartanya kurang atau kalau tidak anaknya yang sakit. Summa sabara, kemudian dia bersabar. Kemudian dia bersabar. Hatta yuballighahu al-manzilata allati subiqat lahu min Allah, sampai akhirnya dia mencapai derajat yang tinggi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi kok dapat kedudukan yang tinggi? Dari apa? Dari kesabaran. Ketika apa? Ketika dia miskin, ketika dia sakit, atau keluarganya ada yang sakit, dia sabar. Dia hadapi dengan kesabaran, dia hadapi dengan ketulusan, keikhlasan. Maka akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang soleh, yang ibadahnya banyak, yang sehat, itu iri ketika melihatnya dan berandai-andai, seandainya aku kulitnya digunting-gunting waktu di dunia. Ya. Ini kan keutamaan yang sangat besar, ya, luar biasa bagi orang-orang yang sakit. Kemudian qala Imam Bukhari, kita lanjutkan, berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Hammad qala akhbarana Adi ibn Adi an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad, beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Adi ibn Adi dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi wa malih hatta yalqallaha wa ma alaihi khathiah. Senantiasa musibah itu akan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada jasadnya, pada keluarganya, atau pada hartanya. Diuji pada fisiknya, dia melemah, sakit, pada hartanya berkurang. Ya, pada keluarganya, keluarganya ada yang sakit, ya, atau keluarganya ada yang membebani dia, sampai yalqallah, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khathiyah, dalam keadaan enggak punya dosa lagi. Karena ujian demi ujian dia sabar, cobaan demi cobaan dia sabar. Akhirnya bertemu dengan Allah, dosanya sudah dihapus semua. Padahal sudah khawatir, ya. Demikian hadis yang sahih. Kalimat al-bala huwa ma yusibul mar'a min masa'iba wa amradin wa auja'in wa min mata'iba wa nahwi dzalik. Bala adalah yang menimpa seorang berupa musibah-musibah atau sakit atau penyakit-penyakit atau kecapean-kecapean atau yang lainnya. Itu namanya bala, musibah, ya, bencana yang kalau kita sebut. Nah. Dari hadis ini, ya. Bismillah. Dari hadis ini, bushra karimah li kulli mu'min wa mu'minah. Ada kegembiraan yang sangat mulia bagi seorang mukmin dan mukminah. Wa hiya anna al-marada kafaratun li dhunubil mu'min wal mu'minati. Bahwasanya sakit itu adalah penghapus dosa bagi dosa seorang mukmin laki-laki atau perempuan. Wa kullama ishtadda al-maradu bihima 'azuma ajruhuma. Semakin parah sakit yang diderita oleh keduanya, maka semakin besarlah pahalanya. Walidata jidu ba'dul anbiya alaihi musallatu wassalam. Oleh karena itu kita bisa dapati para nabi hum asyad bala. Ya, ala ikhtilafi anwa'ihi. Maka para nabi dan para rasul, mereka musibahnya itu paling besar dengan berbagai macam musibah yang mereka terima. Fasabaru, mereka pun bersabar. Wa min asyadihim ibtila'an bil marad Ayyub, di antara yang paling dahsyat ujian penyakitnya adalah Nabi Ayyub. Ya, kena penyakit di sekujur tubuhnya puluhan tahun. Ya, sampai ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh siapapun, tidak ada yang mau mendekatinya. Sabar beliau. Ya, ishtada bihil marad akthar mimma ishtada bi ghairi. Mendapatkan penyakit yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Tsumma asabahu Allah thawaban ajilan wa thawaban ajilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang disegerakan dan yang tertunda nanti di akhirat. Yang pertama, a'adallahu ilaihi sihhatah, Allah kembalikan kesehatannya. Wa 'ada ilaihi malahu alladhi dhahaba. dan Allah kembalikan apa yang dia miliki yang telah pergi berupa harta, wa waladahu alladhi matu, dan anaknya yang sudah mati pun Allah hidupkan lagi, mukjizat. Ya, wa zaujatahu a'adahumullahu jami'an, dan istrinya Allah kembalikan. Ya, dan ini adalah pahala yang Allah segerakan. Ya, sabar. Ma'a maddakhara lahu minal manzilatil uliyar rafi'ah yawmal qiyamah, bersamaan nanti apa yang Allah persiapkan dari pahala yang melimpah ruah, kedudukan yang tinggi pada hari kiamat, sehingga asyadul bala asyadul nasi balaan al-anbiya summal amsal fal-amsal. Manusia yang paling dahsyat musibahnya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Jadi kalau kita ingin dekat dengan nabi, dengan para nabi secara ketakwaan, ya siap-siap musibahnya tuh dekat-dekat juga. Pengen tahu ya apa yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun akan menimpa orang yang mengikuti Nabi Muhammad, musibah-musibahnya, walaupun derajatnya tidak seperti Nabi Muhammad. Makanya nanti contohkan, misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit kepala ya ketika hendak meninggal dunia, itu pun demikian. Ya, seorang mukmin akan mengalami sakit tersebut. Ya. Nah, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadhol, barakallahu fikum. Kita lanjutkan قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Muhammad ibn Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata jaa a'rabiyun, datang seorang Arab Badui. Suatu ketika datanglah seorang Arab Badui dari pegunungan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepadanya, hal akhadatka Ummu Mildam, apakah kamu pernah terkena Ummu Mildam, sakit Ummu Mildam? Orang tadi bertanya, wama Ummu Mildam, apa itu Ummu Mildam? Ummu Mildam itu istilah khusus penyakit demam sebenarnya. Punya demam gitu. Apakah kamu pernah demam gitu? Orang Arab nyebutnya Ummu Mildam. Apa itu Ummu Mildam? Orang tadi enggak tahu. Qala harrun bainal jildi wal lahmi. Yaitu rasa panas di antara kulit dan daging. Ya. Itu demam intinya. Pernah kamu demam enggak? Dia jawab, "La, tidak. Enggak pernah demam." Qala fa hal sudi'ta? Apakah kamu pernah mengalami sudah? Orang tadi mengatakan, "Wa masudah?" Apa itu sudah? Ya, sudah qala rihun ta'taridu fil ra'si wa tadribul uruqa. Angin yang masuk ke kepala kemudian mengganggu saraf-saraf yang ada di kepala. Angin yang masuk ke kepala kemudian mengganggu saraf-saraf yang ada di dalam kepala. Qala la, dia mengatakan tidak. Intinya sakit kepala lah. Ya. Jadi bahasa singkatnya itu, apakah kamu pernah demam? Dia jawab tidak. Kamu pernah sakit kepala enggak? Tidak. Qala falamma qama, maka ketika orang Badui tadi sudah pergi, Rasulullah bersabda, "Man sarahu ayyanzura ila rajulin min ahli nari falyanzurhu." Barang siapa yang ingin melihat pada seseorang calon penduduk neraka, lihat kepada dia itu tadi. Ya. Apa maksudnya hadis ini? Ya, qala fi dinasakumullah. Li'anna al-mu'min mubtala bil amrad wal auja' wal masa'ib. Karena seorang mukmin itu pasti diuji dengan sakit, dengan penyakit, dengan musibah-musibah. Dan yang pasti menimpa seorang mukmin adalah pernah demam, pernah sakit kepala. Pasti. Gitu ya. Ada yang enggak pernah sakit kepala, Pak? Kayaknya mumet terus tiap hari, Pak, ya kepalanya ya. Enggak tahu yang dipikir apa. Pokoknya mumet terus lah enggak dina, ya. Apalagi tanggal tua, Pak, ya. Mumet lah. Wa biha tukaffaru dzunubu, yang dengannya akan dihapuskan dosa-dosa. Wa hadza lam tukaffar dzunubu bi syai'in min hadza. Adapun dia enggak pernah sakit sehingga enggak pernah diampuni dosanya. Ya. Sehingga dia berhak mendapatkan azab Allah. Maka dalam hadis ini dalilun ala tsubuti mu'jizatin lin nabi. Ya, ini termasuk mukjizat Nabi. Nabi mengkhabarkan orang tadi calon penduduk neraka. Dan terkadang walaupun sudah dinaskan penduduk neraka, ada sebab-sebabnya, kan begitu. Ada sebabnya. Di antara hikmah penciptaan Allah, Allah ciptakan itu bisa saja kun fayakun. Tetapi Allah ciptakan sebab akibat. Allah ciptakan proses. Itu hikmahnya. Ya. Nah, Allah sudah tahu seorang masuk neraka. Tapi apa yang menyebabkan orang masuk neraka tersebut itu pasti ada sebabnya. Ya. Orang masuk surga pasti ada sebabnya. Ya. Semuanya Allah jadikan ada sebab, ada akibat. Ada perbuatan, ada balasan. Itu seperti itu. Sudah sunnatullah. Dalam pengaturan Allah dalam alam raya ini itu seperti itu. Ya. Enggak mungkin ada orang kafir masuk surga, enggak mungkin, kan begitu kan? Enggak mungkin orang yang mukmin kekal di neraka, ya enggak mungkin. Ya. Maka itulah sunnatullah. Yang kedua dalilun ala anna man ibtuliya bil amrad, barang siapa yang diuji dengan sakit di antaranya umumil dam tadi adalah demam atau sudah itu adalah sakit kepala. Wa huwa minal muslimin, berarti ciri dia seorang muslim. Ya, ciri dia seorang muslim as-sabirin yang bersabar. Fa inna tilkal auja ala ikhtilafi anwa'iha kafaratun lidunubi. Karena sakit itu dengan berbagai macam jenisnya adalah kafarah. Fi khilafi ma lam yubtala bi syai'in min al-amradi tilata hayati. Beda orang yang tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Ya. Justru dia bahaya. Ya. Orang yang tidak pernah sakit justru bahaya. Kan ada kadang orang yang bangga. Kalau saya gak pernah sakit, malah bahaya jenengan nih. Jangan bangga. Tes. Tes. Apanya? Tes. Apa? Tadi? Tes. Tadi injek apa ya? Bisa itu. Tes. Kabelnya apa? Tes. Tes. Tes. Kabelnya diurut berarti. Tes. Bisa. Tes. Apa di sananya dari pojoknya itu ya? Di situnya mungkin. Tes. Nam. Tes. Mati lagi. Nam. Nah, ya sudah. Kayaknya harus berdiri terus mungkin. Nah. Bi khilafi ma lam yubtala bi syai'in min al-amrad la tahayatih. Fa huwa 'ala khatrin. Berbeda dengan orang yang tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Bukannya senang, malah justru dia bahaya dia. Wa in kana min ghairil muslimin fa ghairul muslimin la hadza lahum fi rahmatillah wa maghfiratih. Adapun kalau selain kaum muslimin, ya enggak ada kedudukannya dalam rahmat Allah. Kalau dia muslim tapi enggak pernah sakit, itu malah justru bahaya. Minimalnya ya pernah sakit kepala, pernah demam. Gitu ya. Pernah sakit, pernah demam. Ya. Dan ini subhanallah ya, hikmah yang besar, hikmah yang sangat besar dibalik perkara-perkara yang kadang kita mungkin kepalanya pusing, badannya pegel-pegel. Satu sisi ya nambah umur kan begitu, tapi satu sisi yaitu ciri kebaikan lah. Ciri kebaikan. Ya. Artinya Allah sudah mulai mengurangi dosa-dosa kita, sudah banyak mengingatkan kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu alafamikum ya. Jadi kesalahan teknis mungkin bisa diteliti sebelah mana kesalahan teknisnya. Kabel di situnya mungkin itu yang di atas. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.